Mitra bisnis, larangan terhadap minuman beralkohol sedang diajukan menjadi undang-undang di DPR. Dalam RUU Miras tersebut, barang siapa dengan sengaja mengkonsumsi minuman beralkohol, terancam pidana penjara 2 tahun dan denda 200 juta. Sanksi lebih berat lagi untuk pengedar dan produsen minuman beralkohol. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, Pujianto. Pak Pujianto, apa komentar Anda tentang RUU Miras ini? Ya, yang pertama, sekarang pun yang golongan A aja di beberapa daerah udah dilarang. Jadi, mestinya harus ada ketegasan sih. Lebih baik memang dibuat undang-undang yang lebih jelas lah. Jangan sampai nanti undang-undangnya juga tidak ada undang-undangnya pun nggak boleh dijual gitu. Jadi, satu adalah yang golongan A mestinya boleh dijual. Karena itu secara prinsip itu sebenarnya di bawah 5% ya, kalau nggak salah gitu. Jadi itu nggak ada masalah. Yang golongan B, ya tergantung. Memang tidak tertutup kemungkinan bahwa itu terjadi penyimpangan-penyimpangan penjualan yang terlalu bebas. Kalaupun diatur, menurut saya kalau dilarang nggak bisa. Tapi kalau diatur, mesti harus diatur. Artinya harus ada izin yang jelas. Pada akhirnya di kota-kota terbesar tertentu, atau kota turisme, itu tuh agak aneh sih, kalau tidak ada golongan B dan C. Dampak seperti apa yang akan timbul jika nantinya RUU ini sudah disetujui menjadi undang-undang, Pak? Terutama juga di tempat-tempat restoran dan sebagainya ya. Di mana kalau kita lihat Bali, kita lihat Jakarta, pun lihat Bandung, Surabaya, itu kalau Makassar itu tuh beberapa tempat tuh mereka memang ekspatriat-ekspatriat itu memerlukan itu. Dan agak aneh kalau di negara lain, ya mungkin nggak bisa ngomong kita harus berdiri sendiri ya. Kita punya aturan sendiri, tapi itu umumnya aja kita lihat gitu. Kota-kota besar itu mestinya mereka tetap diperbolehkan. Memangnya, bagaimana Bapak menilai peraturan mengenai minuman beralkohol yang berlaku saat ini? Saya pikir harus ada kepastian hukum ya, di mana jangan sampai di beberapa daerah itu membuat aturan sendiri gitu. Sebaiknya begitu ya. Karena ini tuh masalah, itu bukan masalah harus ada otonomi daerah. Tapi kalau bisa tuh jadi saat putusannya sama gitu. Maksudnya golongan A ini bebas ya mestinya ya. Artinya bebas itu diperbolehkan lah. Nah apakah itu tinggal kalau harus di atas umur 17 seperti rokok itu ya bisa aja. Golongan A atau bir dan sebagainya tuh mestinya sih enggak ya. Demikian Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, Pujianto. Saya Wendy Lim.